الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد، setelah kita baca kemarin penjelasan terkait dengan makna ucapan Syaikh Tamim rahimahullah taala walhiduna fi asmaillahi wa ayati, Syaikh Fauzan rahimahullah taala menyebutkan walhad fi asmaillahi wa sifati ada lima. Yang pertama adalah menamai patung-patung berhala dengan nama Allah Subhanahu wa taala, seperti Lat, mereka namai dari Ilah, Uzza dari Aziz. Yang kedua adalah memberi nama bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang tidak layak baginya, tidak sesuai dengan kemuliaannya. Yang ketiga, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang naqs, yang Allah Subhanahu wa taala wajib disucikan darinya, seperti ucapan Yahudi, ya, menyatakan Allah Fakir, padahal Allah Subhanahu wa taala Ghaniyyun Hamid. Yang keempat adalah menentang mana-mana dan hakikat yang terkandung dalam nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, di atas tauhid adalah tasbih, tamsil, ya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kepada Allah menyatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Adapun ilhad bi ayatillah diterangkan sebelum saya menyerahkan Allah taala, ayatullah ada dua, ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ilhad bi ayatillah kauniyah, yakni makhluknya, ciptaannya, yakni diantaranya menisbahkan penciptaan Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti menyatakan mutirna bina wikada, kita diberi hujan oleh bintang ini, menisbahkan hujan kepada bintang. Atau meyakini ada adil kait Allah dalam mencipta dan mengatur, seperti ucapan Suhiya yang menyatakan wali-wali mereka ada yang mengatur alam. Yang kedua adalah ilhad dalam ayat syar'iyyah. Ilhad dalam ayat syar'iyyah ini Al-Quran Karim, dengan mendustakannya atau mentahrifnya dan mirzihnya, itu ilhad. Berikutnya berkata Mutawiyyah rahimahullah ta'ala, wala yukayifuna wala yumathiruna sifatihi bisifatih rafih. Al-Sunnah wal-Jamaah tidak mentakif dan tidak mentamsil, menyerupakan sifat makhluk dengan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. qala sesuai bahasan kita Allah Ta'ala qaluhu wali kayyifun wali masyiru in lahirihi taqaddama bayanu madataki potensil. Ya sudah kita baca ya penjelasan apa itu takyif dan potensi dalam pembahasan sebelumnya. Nah, di awal-awal yang sudah saya sebutkan juga, tidak mungkin ya seorang itu mengetahui kaifiyah, karena kaifiyah sesuatu itu diketahui dengan satu di antara tiga, dengan melihatnya, melihat semisalnya, dan khabar as-shadiq, as-shadiq. Padahal tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang berita dari Allah dan Rasulnya tentang kaifiyah, sehingga harus sunnah tidak mutakif, dan juga tidak membayangkannya. Takif itu bisa terkait dengan lisan, bisa dengan kalbu. Nah, dan dua-duanya haram. Tidak boleh takif dengan lisan, nyebutin kaifiyah, atau tidak boleh dengan kalbu, membayangkannya. Itu haram juga. Yang kedua, wali masyiru tidak mentakzir. Allah menyatakan apa? Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kalau sunnah berjamaah, di awal kita baca menetapkan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran sunnah dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tafsir. Al-Dabir Allah Ta'ala liyanahu la samiyya lahu wa la kuf'a lahu wa la nidda lahu wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Ya, karena tidak ada yang semadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh Allah dikiaskan dengan makhluknya Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tahu tentang dirinya dan yang lainnya. Allah itu lebih benar ucapannya dan lebih bagus ya penyampaian daripada makhluknya. Semua kemudian Rasulul Shadiqun Masduqun, kemudian para rasulnya yang mereka adalah orang-orang yang benar dan dibenarkan. Bihilafil ladzina yaqulun alai, berbeda dengan orang-orang yang berkata atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma la ya'lamun, apa yang mereka tidak tahu. Ucapan Ibnu Rahimahullah Ta'ala, liyana subhanahu la samiyya lahu, berkata Syaikhul Fauzan Hafizahullah Ta'ala, hadza ta'lil, ini adalah penjelasan tentang illat, sebab lima sabaqa min qadar sunnah, illat sebab dari yang telah lewat dari pendapat ahlu sunnah wal jamaah, laika yifun wali masirun sifat dihalki bisifatihi bisifatih halki. Kenapa Ahlus Sunnah tidak mentakyif? Kenapa Ahlus Sunnah tidak mentamsil? ini ta'lilnya, karena la samia lahu, karena Allah subhanahu wa tidak ada yang sebanding dengannya. Wa subhana, subhana masdar misl gufra min tasbih, dari kata tasbih huwa tanzih, jadi meridatikan apa, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ya gufran, saya ulangi, subhana itu termasuk isim yang mulazim nasab, dan mulazimah idhafah. Dalam mulhatu ya Rab disebutkan kata-kata yang senantiasa nasab, salah satunya subhana, mesti nasab. Yang kedua, dia juga mesti diidhafah. Kadang ke dhamir subhana, kadang ke zahir subhanallah, subhana. Maknanya adalah maha suci, yang suci, ini maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha suci, la samiyya lahu ay la nadhira lahu yastahiqu misal ismi, tidak ada yang sebanding baginya yang berhak seperti namanya. Kaqawli ta'ala hal ta'lamu lahu samia, ya apakah engkau mengetahui baginya sami. Isyibham disini maknanya nafi, ya tidak ada, tidak ada ya sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. La ahadi sami, tidak ada satu pun yang sebanding Allah subhanahu wa ta'ala. Au yumasil, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini disipaham maknanya nafi. Asyai Muhammad Mustafa bin rahimahullah ta'ala menyebutkan izin kaidah yang penting. Hadhihi qa'idatun muhimmatun, suatu kaidah penting. Apa itu? Kullama kanat al-istifham bi ma'na nafi fa huwa musharrabun ma'na tahaddi. Setiap kali ada istifham bermakna nafi, maka itu mengandung makna tantangan. Ya, artinya ditantang, apakah ada yang serupa dengan Allah? Jawaban tidak ada, tidak pernah ada. Kalau ada istifham bermakna nafi, itu sekaligus mengandung makna tahdi, tantangan. Qala wala kuf'a lahu. Al-kuf'u wal mukafi al-mumathil yusama, maknanya yani la bisa lahu, tidak serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekauli ta'ala di surat Ikhlas, wala menyakun lahu kufuan ahad, wala nidda lahu. Al-nidd huwa al-syabih wa al-nadhir, yang serupa, yang sebanding. Qala ta'ala fala ta'ala billahi andada. Qala wala yukhasu bi khalqihi, al-qiyas bi lughati tamthil, ay la yushabbah wa la yumathalu bihi, tidak boleh Allah diserupakan dengan makhluknya. Qala subhanahu Fala tajibu lillahi al-amsal. Jangan kalian menjadikan amsal yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Wa huwa as-sami'ul basir. Sehingga fala tajibu lillahi al-amsal. Waliqasu subhanahu bi haqqi. Tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluknya. La fi dhati dan zatnya. Wala fi asma'i wa sifati. Juga tidak boleh dikiaskan nama dan sifat-sifatnya. La fi af'ali. Tidak dalam perbuatan-perbuatannya. Wa kaifa yuqasul khaliqul kamilu bil makhlukin naqis. Bagaimana mungkin bisa? Bagaimana mungkin boleh dikiaskan Maha Pencipta yang Maha Sempurna dengan makhluk yang memiliki sifat kurang? Ta'alallah dari Maha Tinggi Allah dari perbuatan demikian. Tidak mungkin, tidak bisa dikiaskan Pencipta yang Maha Sempurna dengan makhluk yang penuh kekurangan. Sehingga tidak boleh dikiaskan ia dengan makhluknya. Tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Ini prinsip al-sunnah jamaah. Iya. Kenapa tidak boleh mentakif? Kenapa tidak boleh takfir? Karena tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang sekufu dengan Allah, dan tidak boleh Allah dikiaskan dengan makhluknya. Adapun ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa'inna subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditha min khalqihi subhanahu rasuluhu shadiqun masduqun bila bila jini yakuluna lima la'alamu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih tahu tentang dirinya, itu lebih tahu tentang yang selainnya. Allah lebih benar ucapannya, lebih bagus penyampaiannya daripada makhluknya, kemudian para rasulnya. Ini semua adalah ta'lil. Ta'lil harusnya menetapkan nama dan sifat itu sesuai yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah saja. Kata sesalih pun Zahabidah Allah Ta'ala, wahada ta'lilun. Ini ta'lil, penjelasan sebab lima sabaqo, apa yang telah lewat pembahasannya. Min wujubi ihbati ma'atbatahu di nafsi masyihat. Ta'lil, penjelasan sebab apa yang telah lewat pembahasannya. Jadi yani wajibnya menetapkan apa yang tetapkan bagi dirinya di nafsi masyihat. Waman mengkiasi bihaqi dan dicegah, diperkenankan mengkiaskannya dengan makhluknya. Fa'inna idha kana a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Karena bila Allah itu lebih tahu tentang dirinya dan yang lainnya, wajaba an yusbatal minas sifat, maka wajib ditetapkan baginya sifat-sifat. Ma'atbatahu nafsi, apa yang tetapkan untuk dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'atbatahu lahu rasuluhu, apa yang tetapkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini sudah kita bahas. Apa itu? Karena bab asma wa sifatillah itu tauqifiyah. Tauqifiyah. Hanya kita tetapkan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah yang sabit. Ya, karena yang paling tahu tentang Allah dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pula rasulnya yang shadiqun masduqun. Qala wal khalqu la yuhituna fi ilman. Adapun makhluk tidak bisa meliputi, ya, ilmu tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa mengetahui Nah, mana bersifat-sifat Allah kecuali dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surat dan melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara yang beliau rasul sebutkan dalam hadis yang sahih, ucapan beliau dalam berdoa, la nuqsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsi, kami tidak bisa menghitung puji-pujian atasmu karena engkau itu sebagaimana engkau puji dirimu. Iya, engkau puji, engkau sendiri yang puji atas dirimu. Sehingga nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu tauqifiyah, tidak ditetapkan kecuali dengan berita dari Allah dan Rasulnya. Fahuwal mausufu bisifatil kamal, perlu disifat dengan sifat-sifat sempurna. Alladzina tablughuha aqulul makhluqin, tidak sampai padanya akal-akal makhluk. Sehingga Al-Sunnah tidak mengenal. Iya. Tidak menetapkan sifat dengan akal. Tidak seperti Asy'ariyah. Iya, mereka katakan sifat aqliyah kalau didukung akal ditetapkan, kalau tidak maka ditolak. Al-Sunnah dalam menetapkan sifat bukan dengan akal, tapi dengan nas. Nas Al-Qur'an dan Sunnah. Wa yajibu 'alaina an narda bima radiyahu li nafsi. Kita wajib untuk ridha dengan Allah sendiri, ridha agar ridha itu dirinya. Sehingga jika Allah menetapkan sifat, kita tetapkan. Ketika Allah menetapkan nama, kita tetapkan. Karena ketika Allah menetapkan, berarti Allah ridha, maka kita pun ridha menetapkannya. Fahuwa alamu bima yaliku bihi, ya Allah lebih tahu mana yang layak baginya. Ya, nama nabi sifat-sifat. Wa nahnu la na'lamu dzalik. Namun kita tidak mengetahui. Sehingga sekali lagi, karena itu kita natawaqqaf ma fi kitab wa sunnah. Kita hanya berhenti mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an Sunnah. Ketika Allah dan Rasul menetapkan, kita tetapkan. Allah dan Rasulnya menafikan, kita nafikan. Kita hanya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dalam bab asma Allah wa sifatnya. Nah, Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.